suka diinam selalu. Aku jadi takut sendiri tanpamu. Walau seringkali aku menangis menanti cintamu untuk kembali. Aku hanya sayang padamu, aku hanya ingin dirimu mengerti. Rinduku padamu tak memandang waktu. Cintaku padamu takkan pernah mati. Aku menangis menanti cintamu untuk kembali. Aku hanya sayang padamu, aku hanya ingin dirimu mengerti. Terima kasih.